ekonomi pencuci piring, nanas dan jeruk nipis. Ekonomi pencuci piring, nanas dan jeruk nipis. Ikan bau amis hilangkan lemak pelapis, wanginya fresh dan adem di tangan. Bisa untuk cuci buah dan sayur, cuci piring semua jadi fresh. Nanas dan jeruk nipis siap menyegarkan. Cuci piring semua jadi fresh, hilangkan lemak dan adem di tangan.